السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwah wa akhwat, akhibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Tidak lupa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mencurahkan, melimpahkan karunia dan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga dengan karunia dan nikmat-nikmat tersebut kita berkumpul di masjid ini dalam keadaan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengisi kesempatan waktu sore kita ini, menambah bekal dari amal saleh yang kita harapkan pahalanya sebagai bekal menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua ini barakallahu fikum, la haula wa la quwata illa billah, bukan daya upaya kita semata, bukan kekuatan badan-badan kita ini, tidak lain karena Allah berikan kemudahan kepada kita. Allah berikan hidayah taufiknya kepada kita. Dan Allah mudahkan langkah kita untuk menuju ke tempat ini dan menggunakan waktu ini di dalam ketaatan kepadanya. Maka tidak ada apa yang kita mesti lakukan kecuali mensyukurinya. Kemudian barakallahu fikum, sebagaimana tema yang diberikan oleh panitia terkait barakallahu fikum materi kita di sore hari ini adalah perkara-perkara yang terjadi di hari kiamat. Perkara ini termasuk perkara yang besar, perkara yang penting, perkara yang agama ini memberikan perhatian besar. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan beberapa surat yang secara khusus berbicara tentang hari kiamat, bahkan dijadikan nama dari salah satu surat-surat yang ada di dalam Al-Quran, Al-Qiyamah. Juga di banyak surat pula berbicara tentang kejadian-kejadian di hari kiamat. Takwir, al-infitar, al-insiqab, al-ghasiyah, dan yang lainnya. Bahkan terkait kiamat diselipkan sebagai ayat-ayat yang ada di dalam surat-surat Al-Quran. maka ini perkara yang sangat besar. Besar dari kepentingannya, keagungannya, dan juga besar manfaatnya. Namun barakallahu fikum, kita perlu perhatikan ayat-ayat Allah, adzikra, peringatan, butuh beberapa perkara untuk seorang itu dapat mengambil pelajaran yang berharga untuk dirinya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan kepada kita. Perkara-perkara yang besar di dalam agama tidak serta-merta dipahami, diimani, dan membuahkan manfaat bagi orang yang membacanya, yang mendengarnya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan di dalam surat An-Naba, amma yatasa'alun, tentang perkara apakah mereka, orang-orang yang ingkar kepada agama dan perkara-perkara agama, saling bertanya satu sama lain. Allah nyatakan anin naba'il adzim, sungguhnya tentang kabar yang aku. Mereka membahas, mereka bertanya-tanya tentang khabar besar yang mereka pertentangkan, yang mereka barakallahu fikum sungguhnya mengingkarinya, tidak mempercayainya. Sebagian mereka katakan ini syair, sebagian mereka katakan asatirul awalin, dongengnya orang-orang dahulu. Mensikapi perkara kiamat, perkara azab kubur, perkara-perkara yang bisa menjadikan peringatan bagi sebagian manusia, tapi tidak untuk sebagian yang lainnya. Mereka bahas, saling pertanyakan, saling perdebatkan untuk bahan olok-mengolok. Ucapannya majnun, orang gila, dan lain sebagainya. Padahal ini perkara yang besar. Hanya karena menurut akal pikiran mereka, tidak masuk akal, sulit dimengerti, hayal, masa seperti itu. Sehingga kabar besar ini tidak memberikan manfaat faedah apapun kepada mereka. Maka Allah katakan alladzi hum fihi mukhtalifun. Mereka berselisih memandang ini sekedar dongeng, memandang ini ucapan orang yang tidak waras, memandang ini dan itu dusta. Ucapan-ucapan untuk menakut-nakuti saja mereka dengan berbagai macam ucapannya. Maka Allah Ta'ala katakan kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Maka sekali-kali tidak seperti yang mereka duga. Ini hanya kisah kosong, omong kosong, dongeng belaka. Tidak seperti yang mereka duga. Ini dusta, ini ucapan yang tidak benar. Tidak seperti yang mereka katakan. Sungguh mereka nanti akan menyaksikan. Apa yang sekarang mereka dengar, mereka gunjing, mereka perdebatkan, dan mereka dustakan, sungguh mereka akan menyaksikan dan mengetahui kebenarannya. Barakallahu fikum. Mereka akan tahu. Karena orang-orang yang memang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan orang-orang yang menentang syariatnya dan agamanya, mereka akan senantiasa mengingkari hari pembalasan. Sekalipun datang kepada mereka sebagaimana yang saya isyaratkan tadi, ayat-ayat, bahkan satu surat berbicara tentang kiamat, ayat-ayatnya bertebaran di surat-surat Al-Quran, hampir menghiasi semua surat-surat Al-Quran, mereka pun tidak akan pernah beriman. Mereka akan tetap ragu, mereka akan tetap janggal, dan lain sebagainya. Maka di sini barakallahu fikum sebagai mukaddimah, perlu barakallahu fikum saya sampaikan bahwasanya mengambil pelajaran dari Al-Qur'an untuk menambah keimanan dan ketakwaan itu butuh perkara-perkara yang membantu untuk itu semua. Bagaimana ayat-ayat yang kita baca, ayat-ayat yang kita dengar, ayat-ayat yang kita kaji, itu benar-benar ayat yang bisa membangkitkan ketakwaan dan keimanan kita. Benar-benar peringatan yang memunculkan rasa takut kepada Allah Ta'ala dan menumbuhkan semangat untuk mendekat dan taat kepadanya. Dan benar-benar menjauh dari apa yang menjadi murkanya. Butuh perkara-perkara, faktor-faktor yang mempermudah untuk itu. Yang pertama, seorang akan bisa mengambil pelajaran, manfaat dari ayat-ayat Al-Quran ketika dia memiliki iman yang benar. Sehingga barakallahu fikum, seorang itu butuh membenahi keimanannya. Sehingga barakallahu fikum butuh untuk rajin datang ke majelis taklim, mengkaji Al-Quran dan hadis, supaya benar imannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 55, fadzakir inna fa'atid dzikra fadzakir wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka ambillah pelajaran, peringatan dari Al-Qur'an, karena sungguhnya Al-Qur'an dan apa yang diperingatkan Allah dalam Al-Qur'an itu memberikan manfaat kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Mafhum khalafahnya, tanpa iman seorang tidak dapat manfaat dari apa yang Quran peringatkan kepadanya. Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala di dalam tafsir beliau, Taisir Karimi Rahman di tafsir Kalamil Manan mengatakan, wa akhbarallah ana zikra tanfa'ul mu'minin. Allah di ayat ini mengabarkan, sungguhnya peringatan-peringatan yang Allah berikan di dalam Al-Quran itu bermanfaat bagi orang yang punya iman. Li'ana ma ma'ahum minal iman wal khasyah wal inabah wa tiba'i ridwan. Yani tiba'i ridwan Allah. Yujibu lahum an tanfa'u bi fihim al-zikra wa taqa'ul maw'idah minhum mawqi'aha. Orang yang punya iman, punya rasa takut kepada Allah, sehingga ketika diingatkan dia dalam keadaan lalai, punya semangat untuk segera kembali kepada Allah. Ketika dijelaskan tentang apa-apa yang Allah ridhoi karena iman dan rasa takutnya kepada Allah, dia bergegas untuk mengikuti apa yang Allah ridhoi tadi. Demikian keadaan orang yang beriman. Al-Quran yang dia dengar, ayat-ayat yang dia dengar adalah sesuatu yang di sana ada bimbingan untuk langkah mereka. Peringatan yang bermanfaat sekali untuk membenahi diri, meningkatkan kualitas keimanan yang ada di hati mereka. Yang kedua, butuh adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Khasyah. Maka Allah nyatakan pula, "Fadzakir inna fa'ati dzikra sayadzakkaru may yakhsha." Maka ambillah peringatan yang ada di dalam Al-Qur'an. Perhatikan, sungguh peringatan itu memberikan manfaat dan akan mendapatkan manfaat tersebut, bisa mengambil pelajaran dari peringatan-peringatan tersebut. May yakhsha, orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak demikian dengan orang yang tidak punya iman, tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyatakan, "Wa yatajannabuhal asqa." Sedangkan orang-orang yang celaka, maka dia akan menjauh dari peringatan-peringatan tersebut. Mencibirnya, menggunjingnya, mengolok-oloknya, menentangnya, mengingkarinya, dan untuk kemudian tidak lagi mau mendengarnya. Maka Allah nyatakan akan menjauh dari peringatan tersebut orang-orang yang celaka. Alladzi yasla naral kubra, orang-orang yang akan masuk ke neraka. Wa iyadu billahi min dzalik. Maka di sini ada dua kelompok manusia di dalam mensikapi peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, orang-orang yang mengambil manfaat. Sayadzakkaru may yakhsha. Orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia benar-benar mengilmui Allah akan balasi semua apa yang dia kerjakan di dunia ini. Dari amalan-amalan perbuatan dia yang menjadikan dia barakallahu fikum menahan diri dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kemaksiatan-kemaksiatan ini bisa menjadikan pelakunya mendapatkan siksa dunia berupa berjumpa kiamat yang menimpanya. Bisa mengakibatkan kesengsaraan di alam kuburnya. Wa iyadu billahi min dalik, bisa menjadi azab yang kekal abadi selama-lamanya di jahannam. Sehingga orang ini dengan memperhatikan ayat-ayat Allah mengekang dirinya dari perbuatan-perbuatan yang mengundang murka dan azabnya. Adapun orang yang tidak bisa mengambil manfaat, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak punya keimanan, maka barakallahu fikum, mereka tidak akan pernah dari apa yang dia baca, dia dengar, menumbuhkan keimanannya. Justru semakin dia mendustakan, menertawakan, mengejek, mengingkarinya, dan jauh dari kata memperhatikan apa yang menyelamatkan dunia dan akhirat mereka. Kemudian yang ketiga, perkara yang bisa menjadikan orang mendapatkan kemanfaatan dari apa yang Allah peringatkan dari ayat-ayatnya sebagai pelajaran yang berharga. Orang yang mau memperhatikan nikmat-nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada dirinya. Maka Allah perintahkan diantaranya di dalam surat Abasa ayat 24 hingga 32. Falyanzuril insan ila ta'amih. Anna sababnal ma'a sabba. Thumma saqaqnal arda saqqa. Fa'ambatna fiha habba. Wa inaba wa qabba wa zaituna wa nahla. Wa hadaika ghulba. Wa fakihata wa abba. Mata'an lakum wali an'amikum. Allah perintahkan maka hendaknya manusia itu melihat kepada apa yang dia makan setiap hari. Dari makanan pokoknya hingga buah-buahannya dan cemilan-cemilannya. Perhatikan. Sungguhnya kamilah Allah yang menurunkan air ke permukaan bumi ini. Kemudian kamilah Allah yang membelah tanah hingga tumbuh tunas tumbuhan-tumbuhan tersebut merekah di atas bumi. Dan kemudian kamilah yang memecah biji-biji tadi menjadi tanaman. Hingga ada anggur dan makanan pokok. Ada zaitun, ada kurma. Ada taman-taman yang berbagai macam warna-warni dan indahnya. Ada pula rerumputan, buah-buahan, rerumputan, buah-buahan sebagai makanan bagi kalian. Dan sebagiannya yakni rerumputan sebagai makanan ternak kalian. Kata Syekh Sya'di rahimahullah ta'ala. Wa man nazara fi hadhihi an-ni'ami aujaba lahu syukr rabbahu wa badlu al-juhd fil inabati ilaihi wal ibali ala ta'atihi wat tasdiq bi akhbarihi. Siapa yang memperhatikan nikmat-nikmat ini, maka mesti dia akan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sadar. Kalaupun dia punya bibit tanaman. Dia punya kemampuan untuk mengolah tanah supaya tumbuh tanaman ini. Kalau Allah tidak curahkan hujan ke muka bumi, maka akan sia-sia apa yang dia miliki. Nah, barakallahu fikum. Bahkan sekalipun Allah mudahkan dia mempunyai makanan yang enak. Di mejanya lengkap dengan buah-buahan. Kalau Allah tidak karuniakan kesehatan, tidak menjadi enak dan nyaman makanan yang tersedia di mejanya. Terasa hampa. Terasa pahit. Sakitnya tidak menjadikan semua itu nikmat dan lezat. Barakallahu fikum. Pasti dia akan bersyukur. Pasti dia akan bersungguh-sungguh kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang telah memberikan kenikmatan yang banyak pada dirinya. Sehingga dia menerima sebagai hamba yang taat kepadanya. Dan membenarkan kabar-kabarnya. Itu sebagian. Dari perkara yang kita jadikan modal. Karena ayat-ayat kiamat yang menunjukkan dahsyatnya kiamat. Tidak akan berarti bagi orang yang tidak memiliki piranti yang akan mendatangkan manfaat dari mempelajari ayat-ayat Allah. Akan menjadi kisah yang hampar. Hampar. Hambar. Dan kosong. Tidak menambah rasa takutnya kepada Allah. Dan tidak pula barakallahu fikum menambah taatnya kepada Allah. Maka perlu kita untuk memelihara dan mengembangkan, menguatkan keimanan kita. Sehingga tumbuh rasa takut kepada Allah. Dan kita banyak-banyak memperhatikan ayat-ayat kauniyah Allah maupun ayat-ayat syariah. Al-Quran kita perhatikan, kita kaji, bukan sekedar kita baca. Kemudian kejadian-kejadian di sekitar kita adalah pelajaran berharga. Yang menjadikan kita akan mendapatkan manfaat yang besar dari ayat-ayat yang kita kaji dan kita pelajari. Adapun barakallahu fikum terkait kejadian-kejadian di hari kiamat Saya merujuk kepada apa yang diucapkan Al-Imam Al-Baghawi yang beliau sebutkan dengan sanadnya dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, yang beliau riwayatkan asar ini, na'am, hadis ini di dalam tafsir Al-Baghawi. Beliau katakan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ahabba ayandur fi ahwalil qiyamah falyaqra idza samsu kubirat. Barang siapa yang ingin melihat kepada kejadian-kejadian di hari kiamat, hendaknya dia baca surat Idza Syamsu Kuwirat, surat At-Takwir. Walaupun di dalam sanad periwayatan ini mungkin ada pembicaraan di kalangan ulama ahli hadis, namun ucapan ini ma'ruf inda salafina salih. Al-Imam Baghawi katakan demikian. Maka yang kita jadikan sebagai pokok dari pembahasan kita tentang kejadian-kejadian di hari kiamat adalah dari beberapa ayat di dalam surat At-Takwir. Kemudian kita juga melihat kepada ayat-ayat di surat yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini berfirman, idza syamsu kuwirat, yakni ketika matahari digulung, dilipat, kemudian barakallahu fikum, di dalam beberapa ayat dijelaskan seperti di dalam surat Al-Qiyamah ayat 8 dan 9, wa khasafal qamar wajumi'a asyamsu wal qamar, ketika matahari itu dilipat, ketika itu pula bulan hilang cahayanya. Kemudian barakallahu fikum, lepas dari orbit edarnya, kemudian dikumpulkan oleh Allah matahari dan bulan ini. Kata Syasyadi rahimahullah ta'ala, wahuma lam yajtami'a mundu khalqihima. Padahal bulan dan matahari itu tidak pernah bertemu, berkumpul sejak Allah ciptakan keduanya. Wa yajma'u Allahu bainahuma yaumal qiyamah. Allah akan kumpulkan, lelipat, jadikan satu, pertemukan. Wa yasuful qamar wa taqawwara syams. Dilipat matahari, dikumpulkan dengan bulan, kemudian tsumma yukdzafan finnar. Dilempar ke neraka. Liyaral ibad anahuma abdan musakharan, supaya hamba melihat ketika itu kalau matahari dan bulan itu dua hambanya Allah yang tunduk kepada Allah menurut apa saja yang Allah perintahkan kepada keduanya. Waliyaraman abadahuma annahum kanu kadibin, Dan agar supaya mereka-mereka yang menyembah matahari, menyembah kepada bulan, tahu kalau mereka adalah para pendusta. Karena bulan maupun matahari bukan Tuhan yang disembah, tapi hamba Allah yang tunduk patuh kepadanya. Barakallahu fikum. Kita di hari-hari kita tidak pernah melihat matahari tergulung, bertemu dengan bulan. Maka kejadian itu sungguh kejadian yang luar biasa. Baru bulan gerhana saja, manusia sudah bingung. Kelapa dipukuli pohonnya. Telur ayam sedang dierami, induknya diambil. Dikocok-kocok. Karena kalau tidak dibangunkan nanti bisa mati karena efek gerhana. Petorokolo, nguntal rembulan. Yang sedang mengandung istrinya, digoncangkan perutnya. Bangun, walaupun tidak keras. Sudah bingung apalagi dikumpulkan dengan matahari, dilempar. Belum lagi kejadian-kejadian selanjutnya. Jangankan seperti ini, kalau kita melihat matahari di timur, sudah turun, naik lagi, sudah geger dunia ini. Turun, naik, turun lagi, apalagi turunnya berkali-kali, goyang gitu. Sudah, gempar dunia ini. Kira-kira sempat ada yang ambil gambarnya, atau rekam dengan Androidnya atau tidak. Lari wallahi. Mataharinya goyang. Tidak mungkin. Tidak akan diabadikan. Yang ada ketakutan. Ini tergulung. Dilipat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dikumpulkan dengan bulan. Kemudian dilempar. Barakallahu fikum. Dan bukan cuma mataharinya yang demikian itu. Wa idzan nujumun kadarat. Ketika itu bintang-bintang, planet-planet berserakan, berjatuhan. Bukan sekedar apa yang dikatakan orang-orang Semarang dan mayoritas orang Jawa, lintang alian. Ini lintangnya dawah. Jatuh hujan. Apa kira-kira masih sempat mengabadikan untuk di-upload? Apalagi selfie dengan latar belakang bintang jatuh di belakangnya. Tidak mungkin. Kacau pikiran manusia. Yang nanti akan Allah gambarkan keadaannya. Sudah begitu wa idza jibalu suyirat. Gunung-gunungnya berterbangan, tercabut dari tanah. Barakallahu fikum. Kita lihat Allah subhanahu wa ta'ala juga nyatakan di dalam surat Al-Infitar, idza sama'u fatarat wa idza kawakibun tasarat. Ketika itu langit terbelah, kemudian bintang-bintangnya berjatuhan. Langit terbelah, bintang-bintangnya berterbangan, berjatuhan. Kata Syekh Zawalu Jamaluha, indahnya langit sudah tidak ada. Yang ada langit yang seram, menakutkan. Bulannya tidak terlihat purnama lagi, langitnya tidak terlihat biru lagi. Kalau itu malam, bintangnya tidak tenang dan menyinari bumi, tapi langit terbelah. Kemudian berjatuhan dari sana bintang-bintang. Mengerikan. Sudah tidak indah lagi langitnya. Tidak akan ada lagi pernyataan, "Dek, lihatlah langit itu. Begitu indahnya. Dan bulan itu sebagai saksi bisu kita." Tidak ada ungkapan seperti itu. Yang ada, "Bahaya, bahaya." Tidak lagi menikmati langit. Nah, barakallahu fikum. Terjadi yang seperti itu. Planet-planet lepas dari garis edarnya. Berhamburan, berserakan. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwah wa akhwat, akhibati fillah, wa idzal jibalu suyirat. Jibal itu, kata Syasyadi, sorot katiban mahila. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala katakan di dalam surat Al-Muzzammil ayat 14, "Yauma tarjuful ardu wal jibal wa kanatil jibal katiban mahila." Ketika bumi bergoncang, bukan langitnya saja yang meroboh, bintangnya yang berjatuhan, buminya pun bergoncang. Dan ketika itulah bergoncang pula gunung-gunung itu. Kemudian gunung-gunung itu bagikan katiban mahila. Pasir-pasir kering yang berhamburan. Bukan cuma goncangannya saja. Letusan merapi saja membuat orang porak-poranda. Ini debu itu berhamburan seperti pasir. Tidak sekedar menyemburkan lahar panas maupun dinginnya. Tidak cuma memuntahkan batu-batu dan dia tetap bergoncang di tempatnya. Bergoncang, tercabut, berhancur, berhamburan seperti pasir. Kalau cuma letupannya, hujan batu dan kelikirnya, tumpahan lahar dingin dan panasnya membuat orang seperti itu. Bagaimana kalau bukan sekedar memuntahkan lahar dan memuntahkan bebatuan, tapi gunung itu berterbangan. Padahal bumi ini, gunung itu, rasiat somus salat. Kata sesaji, gunung itu benar-benar sebuah benda di bumi ini yang kokoh kuat. Dengan ledakan seperti itu cuma hilang pucuknya. Badannya tetap kokoh. Tapi ketika kiamat, tercabut dari bumi. Letupan yang membuat gempa bumi jarak sekian ratus kilo tidak membuat gunung ini lepas dari tanah. Tapi ketika kiamat, tercabut. Berterbangan. Dan Allah nyatakan, "Wa takunul jibal ka'ihnil mangfus." Dan jadilah gunung-gunung itu seperti bulu-bulu yang berterbangan. Kalau dulu kita memberikan perumpamaan mudah. Tinggal di desa. Pernah lihat pohon randu. Pohon kapuk. Kalau pecah sudah tua. Kena panas kering. Nah, ini pecah. Kapuknya ini berterbangan tertiup angin. Sehingga para kiai gampang. Nah, kayak itu besok. Perterbangannya gunung-gunung ketika kiamat. Kiainya pintar juga. Tapi ini kapuk. Besok gunung yang seperti itu. Kalau kapuk tenang gitu. Nah, kalau gunung yang terbang. Goyang saja lari tunggang langka. Ini keadaannya. Kita sudah berbicara apa yang di langit seperti apa tadi. Apa yang di bumi, gunungnya seperti apa. Sekarang lautannya kayak apa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala. Masih di surat At-Takwir tapi ayat yang ke-6. Wa idal biharu sujjirat. Ketika itu laut pun pecah. Di dalam surat Al-Infitar, Allah nyatakan wa idal biharu fujirat, ayat yang ketiga. Laut itu pecah, tidak ada lagi selat, tidak ada apa, menjadi lautan semua yang satu. Barakallahu fikum. Sudah begitu barakallahu fikum menyalakan panas api. Karena hujan berbagai benda langit yang berapi pula kepadanya. Lautan api. Bukan cuma di zaman perjuangan dulu. Bandung saja yang lautan api. Laut semuanya pecah menjadi satu. Dan menjadi dunia ini lautan api. Nah, barakallahu fikum. Bayangkan kalau laut itu pecah. Apa efek yang ada di dalam laut? Tsunami. Bagaimana peringatan Allah terkait tsunami Aceh itu bagian kecil. Dan sangat kecil sekali. Dari apa yang terjadi di hari kiamat. Itu sudah membuat orang gila. Shock. Lupa kepada anak istrinya dan lain keadaan dirinya. Ada yang keluar menyelamatkan diri dari kamar mandi tanpa sehelai benang. Yang lari pun tidak sempat memperhatikan. Melirik sedikit sama-sama ingin selamat. Apalagi mengabadikan lewat ponselnya. Tidak bisa. Ponselnya saja ketinggalan. Itu baru tsunami. Tektonik, Bantul, ganti warna, dan yang lain sebagainya. Maka bagaimana keadaan manusia ketika kejadian-kejadian tadi terjadi? Sekarang kita berpindah kepada kejadian yang menimpa manusia-manusia yang menyaksikan kiamat tersebut. Nah, barakallahu fikum Allah subhanahu wa ta'ala. Memerintahkan kepada kita, ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum. Wahai sekalian manusia, takutlah kamu kepada Allah. Inna zalzalatas sa'ah syai'un 'adzim. Sesungguhnya kegoncangan yang terjadi di hari kiamat itu suatu yang sangat besar. Yauma tarawunaha tad'alu kullu murdi'ah amma arda'at. Yang pada hari itu kalian akan lihat setiap wanita yang menyusui anaknya lupa terhadap bayi yang disusuinya. Na'am barakallahu fiik. وَتَوْضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. Dan orang-orang yang hamil keguguran karenanya. وَتَرَى النَّاسُ كَارَى. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, sempoyongan, dan seperti tidak waras. Mabuk benar-benar. Teler. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى. Bahkan walaupun mereka tidak minum obat-obatan yang memabukkan atau minum minuman yang memabukkan. Apa yang membuat semua itu? Walakin azab Allah syadida. Ketika itu azab Allah adalah sangat sangat berat. Syasya dikatakan inna zalzalata sa'ah syai'un azim. Suatu yang besar. Tidak bisa dikatakan gempanya itu sekian skala Richter. Tidak bisa. La yuqaddaru qadrah. Tidak bisa ditentukan. Ukuran gempanya itu mencapai titik angka berapa. Tidak bisa. Walayablu kunha. Tidak bisa digambarkan, dijelaskan tentang kedahsyatannya. Yang jelas Allah gambarkan ketika itu bumi bergoncang. Langit terbelah. Matahari, bulan, bintang berjatuhan, terlempar. Laut meledak. Menjadi lautan api. Gunung-gunungnya berterbangan. Dan ketika itu manusia shock berat. Lupa dari apa-apa yang berharga bagi dirinya. Padahal kalau kita lihat. Seorang ibu yang lagi menyusui bayinya. Bagaimana mungkin dia sampai lupa kepada bayi yang disusuinya. Suatu yang sangat dicintai oleh ibu tadi. Di dalam hidupnya sangat berarti. Anaknya sakit saja. Dia bingung setengah mati. Ini bisa tertinggal, terlupakan. Kalau dia sedang menyusui bayinya. Kalau dia sedang punya anak yang butuh untuk disusuinya. Kebakaran besar pun masih menjadikan wanita ini ingat akan keselamatan bayinya. Tapi untuk kiamat tidak sama sekali. Orang-orang keguguran sekedar melihat dahsyatnya azab yang menimpa. Manusia dalam keadaan seperti orang mabuk, linglung pikirannya, sempoyongan jalannya. Karena ketakutan yang luar biasa. Yang seolah-olah kata Syadi, balaghatil qulub al-hanajir. Hati-hati ini seolah-olah naik sampai mencekik kerongkongan. Manusia kalau takut kadang-kadang sekedar sesak dadanya. Ini mencekik kerongkongannya. Dan bukan cuma anak-anak yang dilupakan. Allah katakan wa idzal isyaru uttilat. Masih surat At-Takwir. Ayat yang keempat. Dan ketika itu al-isyar itu adalah naukah. Onta-onta yang lagi bunting. Dan onta-onta yang dikatakan wahual nauk. Allati tataba'aha auladuha. Bahasa Semarangnya atau Ngawinya. Reden. Manaan banget. Peranak bahasa Indonesianya. Hamil melahirkan. Harta paling berharga di orang-orang Arab ketika itu. Namun itu ditinggalkan. Kata Syekh di mereka tinggalkan. Ma huwa fi makna min kulli nafis. Semua barang yang berharga pun, yang kesayangan dia pun terlupakan. Kemudian Allah gambarkan di dalam surat Abasa. Yauma yafirul mar'u min ahi. Ketika itu manusia berlari meninggalkan saudara-saudaranya. Wa umihi wa abi. Kedua orang tuanya pun sudah tidak dipedulikan olehnya. Wa sahibatihi wa bani. Pasangannya suami lupa istrinya, istri lupa suaminya. Demikian pula kepada anak-anak mereka. Likul limri im yaw. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yuhni. Setiap manusia ketika itu urusannya adalah mencari keselamatan untuk dirinya. nafsi-nafsi. Masing-masing tidak ingat anak, istri, orang tua. Apalagi cuma teman dekat, saudaranya. Sama sekali tidak akan diingat olehnya. Demikian barakallahu fikum. Apa yang terjadi di hari kiamat. Sehingga setiap dari kita takut berjumpa dengan keadaan seperti ini. Ketika kita dengar kabar gempa bumi, tsunami di Aceh. Sebagian kita melihat videonya. Atau gempa bumi di tempat yang lainnya. Dahsyatnya dan rasa takut muncul dari kita. Dan kita berlindung kepada Allah untuk jangan tertimpa yang seperti itu. Dan kita melihat korban-korban bencana alam. Mereka terlantar, kasihan. Ada yang bukan sekedar itu. Setelah kejadian kehilangan suami, kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan orang-orang yang dia cintai. Kehilangan materi, menjadi gila, depresi karenanya. Sungguh keadaan yang memilukan, mengenaskan, mengerikan. Kalau melihat gambaran bencana alam, kita ngeri. Kenapa enggak sengeri ini dengan khabar-khabar kiamat yang kita baca? Kenapa kita enggak ngeri dengan azab kubur yang kita juga baca ceritanya? Dan sejauh mana persiapan kita untuk menghindar dari kejadian yang kita tidak pernah harapkan berjumpa dengannya. Barakallahu fikum. Di antara upaya agar supaya kita terhindar dari petaka-petaka duniawiyah, terkhusus adalah kiamat, petaka terbesar yang akan terjadi di bumi ini. Sebagaimana perkara-perkara yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, kita sering membuktikan kebenarannya dan terjadi nyata di depan kita, maka sungguh kiamat pada waktunya akan terjadi sebagaimana Allah gambarkan di ayat-ayat tadi, di surat-surat tadi. Namun barakallahu fikum, siapa yang akan menyaksikan kiamat dan merasakan azabnya? Ada sebuah riwayat yang diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Ahmad dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam. Beliau bersabda, la takumu sya'ah ila ala sirarin nas. Tidak akan terjadi kiamat ini. Tidak akan menimpa kiamat ini kecuali atas orang-orang yang paling jelek. Nah, barakallahu fikum. Demikian pula riwayat yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Al-Hakim dari sahabat Su'bah. Sana dinyatakan la taqumu sya'ah hatta la yuhajj al-bait. Tidak akan terjadi kiamat sampai tidak ada yang berhaji di Baitul Haram. Betapa rusaknya manusia. Kemudian apa yang diriwayatkan Al-Hakim memperinci semuanya. Dari jalan Abdullah ibn al-Amr ibn al-As Fasami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. La tazalu 'isabah min ummati yuqatilun 'ala amrillah qahirin 'alal adu la yadhurruhum man khalafahum. Akan ada, senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang mereka berperang di atas perintah Allah. Bukan berperang karena emosi. Bukan berperang karena dendam. Bukan berperang karena sakit hati. Berperang karena Allah. Karena perintah Allah. Dan mereka senantiasa Allah menangkan atas musuhnya. Tidak membahayakan mereka orang-orang yang menyelisih mereka. Hatta ta'tihim as-sa'ah. Wahuwa ala dhalik. Sampai datang dekatnya hari kiamat, masih tetap mereka seperti itu. Qala Abdullah. Kemudian berkata Abdullah, thumma yab'athullahu rihan rihuha rihal misk masuha masul harir masal harir. Kemudian setelah itu Allah utus hembusan angin yang bau angin tadi bau misik, yang lembutnya angin tadi selembut sutra. Fala tatruk nafsan fi qalbi mithqala hatta minal iman ila qabadathu. Dan angin tadi tidak meninggalkan satu hati, satu jiwa yang di dalam hatinya ada sebesar biji keimanan. Kecuali angin tadi menyebut nyawanya. Jiwa-jiwa yang punya hati yang beriman mencium bau angin tadi langsung meninggal semua. Thumma yabqa sararun nas alaihim taqumusa'a. Sehingga yang tinggal benar orang-orang, tinggal orang-orang yang bejat, orang-orang yang jahat, dan atas mereka lah kiamat itu menimpa. Barakallahu fikum. Sungguhnya kesolehan orang-orang yang saleh, ketaatan orang-orang yang taat, yang memperhatikan agama dan syariatnya, dipelajarinya, diamalkan, didakwahkan, adalah apa yang menjadikan bumi aman dari bencana alam secara umum, bahkan dari kiamat. Maka Allah pun nyatakan, wa ma asabatkum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah yang manapun yang menimpa kalian wahai manusia, sungguhnya adalah buah dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan kalian sendiri. Maka barakallahu fikum. Bukan kita terus mengukur-ukur. Wah, sekarang masih ada orang baik seperti saya. Insya Allah kiamat masih jauh. Fitnah yang datang silih berganti, menjadikan orang yang baik-baik menjadi bejat sebejat-bejatnya. Hari-hari akhir disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyamul fitan. Hari-hari yang penuh fitnah. Fitnah syahwat maupun syubhat. Fitnah yang berupa godaan hawa nafsu maupun penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam gambarkan fitnah-fitnah yang terjadi ketika itu. Kala qit'atil lail mudlimah. Seperti potongan malam yang gelap gulita. Orang benar-benar tidak bisa melihat mana benar, mana salah, mana baik, mana jelek. Rusak. Ini benar atau salah? Ini sesat atau benar? Tak ngerti. Rancu semuanya dengan fitnah. Syahwat yang menyibukkan dia dari mempelajari agama. Dan subuhat, kerancuan-kerancuan pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Manusia tidak bisa melihat seperti keadaan potongan malam yang gelap gulita. Dijelaskan Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika mensyarah hadis ini. Dan para a'imah yang lainnya. Seperti potongan malam artinya fitnah tidak berhenti kunjung datangnya. Sebagai malam, sebagaimana malam. Malam ini lewat akan datang malam esok. Artinya tidak selesai-selesai fitnah ini. Selesai fitnah terlewati dan sekian banyak orang menjadi korbannya. Dia selamat, datang fitnah yang lebih pelik, lebih rumit, lebih gelap lagi. Terus seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam gambarkan, yusbihu rajul mu'min wa yumsil kafir. Ketika itu seorang paginya masih beriman, sorenya sudah murtad, sorenya sudah sesat, sorenya sudah kafir. Demikian pula sebaliknya. Yumsi mu'minan wa yusbihu kafir. Sore masih beriman, paginya sudah kafir. Karena dahsyatnya fitnah. Fitnah syahwat yang menjadikan dia menggadaikan agamanya untuk meraih syahwatnya. Fitnah subuhat yang merusak akidah, manhaj dan keyakinannya sehingga dia sesat dengan kesesatan. Wa iyadu billahi min dzalik. Maka Nabi perintahkan kalau kondisi silih berganti fitnah mulai menggoda manusia banyak korban berjatuhan, maka badirul fil a'mal. Jadilah kamu orang yang bersegera di dalam beramal. Jangan pernah menunggu amal. Bangun ketika malam. Setengah tiga. Punya kesempatan untuk qiyamul lail. Segera lakukan itu. Jangan katakan besok masih ada malam. Jangan katakan nanti saja. Jam tiga kurang seperempat. Segera bangun. Ambil wudhu. Tegakkan malam. Ketika Rabu sore punya semangat untuk sahur puasa Khamis, segera bulatkan tekad. Jangan nunggu nanti saja pas cuti. Cuti dari hidup atau cuti dari kerja? Barakallahu fikum. Cuti dari hidup itu sakit, setengah mati. Al-muhim, Nabi bimbingkan, kamu segera beramal. Jangan pernah ada kata punya kesempatan, tunda. Segera kamu kerjakan. Maka barakallahu fikum, itu kuncinya. Adapun orang-orang yang menyaksikan kiamat, itu orang-orang yang jelek, relevan dengan apa yang Allah firmankan tentang wajah-wajah ketika hari kiamat itu. Allah nyatakan, wujuhu yawma idin alaiha ghabarah. Tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajara. Dalam surat Al-Baqarah, pada hari kiamat itu dan seusainya kiamat itu, ketika sudah dibangkitkan manusia, wajah-wajah yang penuh debu, tarhaquha qatara, hitam pekat, hilang gantengnya, hilang ayunya. Jelek semua. Siapa mereka itu? Orang-orang yang kafir lagi fajir. Kemudian barakallahu fikum, wujuhu yawma idzin khasi'ah hamilatun nasibah tasla naran hamiyah. Hamiyah. Wajah-wajah yang dia susah payah dengan segala upaya dan amalannya, tapi masuk ke neraka yang menyala-nyala. Nah, barakallahu fikum. Ini gambaran terkait kiamat yang sangat mengerikan. Demikian bencana-bencana alam yang terjadi. Sekedar perkara kecil. Yang menunjukkan barakallahu fikum. Allah mampu dan kuasa untuk membuat yang lebih dahsyat dari itu semua. Dan menjadikan kita harus penuh kekhawatiran. Bencana-bencana yang terjadi. Kadang dalam keadaan hamba-hamba ini sedang lalai. Di siang hari ketika mereka sibuk dengan pekerjaannya. Dan ketika sibuk dia dengan permainan-permainannya. Di tengah malam yang ketika manusia terlelap dalam tidurnya. Allah bisa timpakan di waktu yang manapun. Tidak menunggu kita punya persiapan untuk menghadapinya. Maka semoga apa yang Allah peringatkan di dalam ayat-ayatnya. Di dalam Al-Quran. Dengan peringatan-peringatan kiamat dan yang lainnya. Hendaknya barakallahu fikum menjadikan kita mengambil pelajaran yang berharga. Apa yang kita saksikan, bencana Merapi, tektonik di Jawa ini, tsunami di beberapa tempat. Yang kita benar-benar mengakui dahsyatnya dan mengerikannya. Itu adalah secuil dari azab Allah yang masih kecil. Yang Allah ingatkan kepada kita semua akan keguncangan yang lebih dahsyat dari itu. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada kita bahwasanya inna zalzalatas sa'ah syai'un 'adzim. Ingat, sesungguhnya keguncangan di hari kiamat itu sangat besar dan dahsyat. Karena manusia telah diperlihatkan oleh Allah keguncangan-keguncangan bumi. Ketika melihat begitu dahsyatnya suami, letusan gunung Kelud, letusan gunung Merapi, Galunggung dan lain sebagainya seperti itu, Allah kembalikan kita kepada Al-Quran, kalau keguncangan di kiamat lebih dari semua itu. Barakallahu fikum. Manusia paham dengan ayat ini. Ingat, kiamat lebih dahsyat daripada itu semua. Lebih besar daripada itu. Itu masih bisa diukur. Skalanya. Skala kecepatan gempanya masih bisa diukur. Dahsyatnya, gempanya, goncangannya masih bisa diukur. Kiamat tidak ada lagi ukurannya. Dahsyatnya sepuncak-puncak kedahsyatan. Ngerinya di puncak kengerian. Na'am barakallahu fikum. Maghrib kan? Masih 10 menit. Mungkin 10 menit. Ada pertanyaan atau apa atau bagaimana. Na'am tayyib barakallahu fikum. Hal muhim. Ini yang bisa kita sampaikan. Sudah dekat dengan waktu maghrib. Semoga apa yang sedikit ini terbatas dengan waktu menjadikan sesuatu yang bermanfaat terkhusus bagi saya yang berbicara. Untuk bertambah iman dan rasa takut. Umumnya juga untuk antum semua yang saya cintai dan hormati karena iman dan Islam. Untuk menambah keimanan kita, ketakutan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar dahsyatnya kiamat yang kita khawatirkan. Tapi pertanggungjawaban kita. Di hari ketika setelah kiamat manusia semua dibangkitkan. Tanggung jawab kepada kita atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tas'aluna 'annin na'im. Kita akan dimintai pertanggungjawaban atas nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Belum lagi azab kubur yang menjadikan kita barakallahu fikum benar-benar bersiap untuk menghadapi babak demi babak kehidupan yang Allah takdirkan kita melewati satu persatu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang memiliki hati yang digunakan untuk mentadaburi ayat-ayatnya. Hamba-hamba yang diberi karunia telinga untuk mendengar pelajaran-pelajaran dari ayat-ayatnya. Demikian pula mata untuk melihat ayat-ayatnya. Hamba-hamba yang mentadaburi Al-Quran. Hamba-hamba yang Allah pilih untuk menjadi hamba-hamba yang taat di dunia dan ditempatkan di jannah-Nya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada beberapa pertanyaan. Betul. Waktu kita mengatakan untuk saya jawab, mengulang pertanyaan itu secara ditulis di serbuk kertas di selatan jawabannya. Ada sedikit pengumuman, insyaallah untuk sesi kedua akan dilaksanakan hari Ahad pada subuh di musola Al-Insan Serbuk Kolok. Terima kasih untuk pengumuman. Ada budak sendiri bersama saudara kita hari Ahad pukul 8 di Masjid Ma'had Al-Jubar. Jadi usaha proses di ketiga akan berlangsung pada hari Ahad pukul 8 pagi di Masjid Ma'had Al-Jubar. Desa Sukodono RT6 RW2 dan pada ini terutama ilmu dan ini ada pertanyaan. Penanya menanyakan jika ada seseorang yang sudah paham, mendengar, dan tidak mengingkari peringatan-peringatan Allah, tapi dia masih belum bisa meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan. Apakah orang ini dianggap munafik? Barakallahu fikum. Walhamdulillah. Kita mengkaji akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah wasithiyah. Akidah orang-orang yang bijak. Yang tentunya ini semuanya diajarkan dari Nabi SAW. Dan dipahami, diamalkan oleh para sahabatnya demikian terus kepada tabi'in dan tabi'in. Hingga sampai akidah keyakinan ahli sunnah wal jamaah kepada kita semua. Di antara apa yang menjadi usul prinsip pokok ahli sunnah wal jamaah di dalam masalah iman. Iman itu yatafawut. Iman itu barakallahu fikum bertingkat-tingkat. Ada yang di puncak keimanan, ada yang di tengah-tengah, bahkan ada di selemah-lemah iman. Maka barakallahu fikum Ahlussunnah nyatakan iman itu al-imanu i'tiqad bil qalbi wa iqrar bil lisan wal amal bil jawarih. Iman itu keyakinan yang ada di dalam hati. Ikrar yang ada di pada lisan. Dan kemudian barakallahu fikum. Juga amalan dengan anggota badannya. Maka dari pertanyaan ini, apa yang ada di hati dia? Sikap meyakini ayat yang dia baca, peringatan yang dia dengar. Sikap tunduk tidak mengingkarinya adalah iman. Bahkan ikrar dia benar. Insya Allah, tapi saya masih melakukan ini dan ini dari kemaksiatan. Masih sulit. Tolong doakan supaya Allah memberikan kemudahan. Ucapan dia juga menunjukkan iman. Sedangkan amalannya masih carut-marut. Antara kemaksiatan dan ketaatan. Maka dari kacamata bimbingan Ahlussunnah wal Jamaah. Dia adalah seorang yang punya iman. Sekalipun imannya lemah, belum bisa membawa dirinya untuk mengekang hawa nafsunya. Untuk tidak bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Adapun dalil dari kitab wa sunnah iman itu. Na'am barakallahu fikum, tingkatannya dan lain sebagainya berbeda-beda. Bahkan dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah, yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'asi. Tambah ketika kita banyak melakukan ketaatan-ketaatan. Dan akan berkurang drastis dengan kemaksiatan demi kemaksiatan. Kita sendiri rasakan ini. Terkadang kita ringan mengerjakan ketaatan-ketaatan. Punya benteng yang kuat, yang tidak bobol dengan kemaksiatan dan godaan-godaan kemaksiatan. Tapi kadang kita, barakallahu fikum, kita berat untuk taat kepada Allah. Dan mudah sekali tergoda oleh setan untuk maksiat. Maka demikian keadaan manusia. Adapun dalil-dalilnya. Di antaranya adalah sabda Nabi SAW di dalam hadis Abi Hurairah. Terkait tentang gambaran cabang-cabang keimanan. Al-iman bid'u wa sab'una su'ab. Yakni iman itu 70 sekian cabang. Dalam riwayat yang lain 60 sekian cabang. A'laha. Kalimat la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Siapa yang memahaminya dan merealisasikan konsekuensinya, maka akan mencapai puncak keimanannya. Wa adnaha imatatul adha anitarik. Sedangkan yang paling rendah adalah menyingkirkan rintangan yang merintangi jalan. Wal haya su'batun min su'adil iman. Dan rasa malu adalah salah satu cabang dari cabang keimanan. Di sini sudah ditunjukkan tertinggi dan terendah. Maka barakallahu fikum, demikian pula sabda Nabi SAW dalam ingkarul munkar. Ketika Nabi SAW menyatakan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Fa illam yastati' fa bi qalbihi. Wa dzaaka adhaful iman." Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan yang demikian itu selemah-lemah iman. Maka saudara kita ini masya Allah mau mendengar peringatan-peringatan Allah. Bahkan memahaminya. Tidak menyangkirinya, menerima. Tapi dia masih melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dengan sembunyi-sembunyi, takut. Bahkan dia juga menyesal setelah melakukannya. Dia pun bingung mencari solusinya. Maka kita bantu orang-orang yang seperti ini. Adapun pernyataan apakah orang ini dianggap munafik, jangan mudah menganggap orang munafik. Keimanan yang ada di dalam hatinya, dia paham, tidak mengingkari, tidak menentang. Maka dia adalah saudara kita yang sedang lemah imannya. Kalau kita lebih kuat darinya, mari kita tuntun dia. Mari kita mudahkan dia. Dan itu bentuk dari ta'awun, halal bir wa taqwa. Wallahu a'lam bishawab. Habis. Satu lagi. Pertanyaannya satu, tapi bisa jadi. Ini pernyataannya lain, afwan Ustaz, tentang ruqyah syariah seorang muslim. Naam barakallahu fikum. Ini pertanyaannya saya jawab singkat saja. Waktu sudah menunjukkan maghrib. Sebagian dari jamaah mungkin ada yang mau wudu, fadhol. Tidak apa-apa. Ini tentang pertanyaan tentang ruqyah. Yakni membaca ayat-ayat Allah, doa-doa yang ma'thur dari Rasulullah untuk pengobatan penyakit ataupun untuk mengusir makhluk jahat dari kalangan jin. Yang dilakukan oleh orang-orang hizbiyun. Mengapa ternyata bisa berefek? Juga bisa memberikan kesembuhan biidnillah. Padahal keyakinan manhaj mereka adalah menyimpang. Barakallahu fikum. Ini yang perlu diperhatikan. Al-Quran sifa'u ma fi sudur. Qur'annya, doa-doanya, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Syaid Ibn Waqaf Al-Qahtan, penulis kitab Hisnul Muslim. Terjemahnya perisai seorang muslim. Ketika membahas tentang ruqyah, Al-Quran, ayat-ayatnya, doa-doa ruqyahnya, itu ibaratnya pedang. Bisa digunakan pedang ini untuk siapa saja. Untuk menghalau lawannya. Namun orang yang soleh, baik akidahnya, maka barakallahu fikum, dia seperti pendekar yang menguasai jurus tadi. Sehingga pedangnya bermanfaat. Coba sampean saja kalau berhadapan dengan orang, dia bawa pedang. Sekalipun bukan pendekar, kita pun memikirkan. Melayu, pemaju. Sangat-ngabetnya bahaya. Demikian pula Al-Quran. Yang digunakan sebagai ayat rupiah. Yang melakukan hizbiyah, yang menyimpang akidah dan manhajnya. Namun ketika itu tujuan dia adalah membantu saudaranya. Tujuan yang baik. Ayat yang digunakan. Ayat-ayat Allah adalah ruqyah. Sehingga kalau ngefek, biasa saja. Kenapa? Karena dia bawa senjata yang benar. Adapun semakin benar akidahnya, semakin benar minhajnya. Nah, barakallahu fikum, kita lihat bagaimana setan kalau berpapasan dengan Umar ibn Khattab. Pilih lari jalan yang lainnya. Belum sampai membaca ayat-ayatnya. Bagaimana Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika datang hendak mengerukia orang yang diganggu jin, benar-benar takut dengan bacaannya beliau. Ada kisah yang ma'ruf namun barakallahu fikum tentang kekuatan kebenarannya perlu kita teliti lagi. Imam Ahmad ketika masih ngajar diminta mengerukia orang yang diganggu jin. Beliau tidak berangkat. Ini sandal saya bawa ke sana. Katakan pada jinnya Imam Ahmad akan datang ambil sandalnya. Jinnya sudah keluar. Apalagi mendengar bacaannya. Maka di sini ada pelajaran. Jangan bergantung pada orang per orang. Kalau ada sesuatu ini harus ustadz yang rupiah. Kalian juga bisa. Atau bisa nih ya. Nah, udang deres sekalian. Ustadznya habis sakit. Antum bisa. Bahkan perlindungan terbaik dari godaan setan adalah perlindungan dari diri kita sendiri. Baca rutin dikir pagi dan sore. Al-Mu'awwidzat kita baca. La'udhu birabil falak, la'udhu birabil nas. Bahkan Ibnul Qayyim katakan kebutuhan manusia kepada Al-Mu'awwidzat. Berlindung kepada Allah dengan dua surat ini. Kula'udhu birabil falak, kula'udhu birabil nas. Seperti kebutuhan mereka terhadap nafas di setiap kehidupannya. Karena setiap nafas manusia, kehidupan manusia, di situ setan mengganggu dia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nasallallahu lana walakumul afiyah. Fi dinina wa fi dunyana. Wa faqana Allahul jami. Ila mayuhibuhu wa yarda. Wa akhiri da'watina alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.